Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nadelvika TV di channel bisnis ibu rumah tangga. Jadi kali ini saya ingin bagiin resep promil ya buat teman-teman atau ibu-ibu atau siapa aja yang sedang menanti-nanti buah hati. Semoga resep ini dapat menjadi ikhtiar terbaiknya, menjadi jalan agar Allah memberikan keturunan untuknya. Jadi resep ini saya dapat dari Instagramnya Dr. Zaidul Akbar ya. Jadi nanti cari aja di hashtag JSR Promil atau Promil JSR. Insya Allah nanti teman-teman akan ketemu resepnya. Tapi ini saya pilih salah satu aja. Jadi ada 3 bahan yang saya sediain. Yang pertama ini ada kurma 7 butir. Kemudian saya pakai madu. Ini madu murni sekitar 3 sendok makan. Kemudian saya menggunakan 2 buah alpukat. Nah, tapi sebelum kita membuat ini, saya ingin sedikit memberikan informasi. Ini juga yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar ya. Jadi sebenarnya masalah hamil itu ada 3 masalah. Yang pertama masalah sperma, yang kedua masalah ovum, dan yang ketiga masalah rahim. Nah, semoga dengan rempah-rempah atau makan yang kita makan ini menjadi salah satu pembersih untuk rahim kita atau untuk detox serta untuk menyuburkan sperma dan juga ovumnya kita gitu kan. Nah, yaudah langsung aja ya teman-teman dan ibu-ibu, saya perlihatin gimana cara mengolahnya. Jadi sebenarnya ini kreasi saya sendiri. Jadi agar bikin resep ini simple dan mudah, nggak perlu pakai blender ataupun penghalus gitu kan, bisa kita makan langsung. Tapi ada cara pengolahannya agar rasanya tetap enak dan bisa kita nikmatin. Yaudah langsung aja. Yang pertama-tama kita akan pisahin kurma dengan bijinya, karena bijinya nggak mungkin kita blender. Kemudian ini udah kita pisahin dengan bijinya dulu. Untuk kurma bebas, mau pakai kurma apa aja. Kalau ada kurma ajwa lebih bagus, kurma nabi ya. Harganya memang lebih mahal, tapi katanya rasanya lebih enak. Tapi kalau bagi saya sih sama aja ya. Mungkin karena kurma ajwa itu makanannya rasul dulu, jadi dia memang harganya lebih mahal. Karena mungkin nggak banyak ditanam atau nggak bisa tumbuh di setiap tempat. Nah, ini kemudian kita potong aja kecil-kecil, jadi sampai dia membentuk seperti kismis. Jadi saya pernah baca postingan beberapa orang yang mengikuti program ini. Jadi alhamdulillah mereka rutin memakan ini selama 3 bulan. Ada yang hamil, Allah berikan keturunan ya melalui promil ini. Jadi juga bisa kita menggunakan biji semangka. Tapi saya pakai ini karena ini yang kemarin saya baca dari salah satu testimoni pasiennya Dr. Zaidul Akbar itu. Alhamdulillah beliau hamil dengan rutin memakan kurma, alpukat, dan juga madu. Serta mengurangi makan nasi putih dan juga mengurangi makanan yang mengandung tepung atau gelatin ya. Jadi buat teman-teman yang lagi program hamil juga, hindari ya, kalau bisa malah gak usah makan sama sekali bahan-bahan yang bertepung-tepung gitu, apalagi gorengan. Kurangi makan nasi, mungkin bisa diganti makan nasi putih. Nah, ini kita potong kecil-kecil. Kalau mau pingin halus mungkin bisa di blender, tapi buat yang misalnya malas buat ngeblender gitu kan, malas mencuci blendernya, terus juga harus mencolokin ke listrik, atau belum punya blender ya di rumah, jadi bisa seperti ini. Jadi lebih terasa nanti ketika kita memakannya. Jadi udah lama banget saya nggak buat video tentang JSR ya, lebih sering buat video trik tips untuk memasak, karena memang kalau masak itu saya setiap hari. Kalau JSR itu saya buatnya minuman, jadi saya ganti-ganti. Kemarin terakhir saya buat minuman air kurma dicampur lemon sama madu. Itu alhamdulillah enak banget, rasanya segar, terus badan tuh terasa hangat gitu ya. Ini udah selesai untuk kurmanya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini ya. Selanjutnya adalah kita membelah alpukat. Jadi alpukatnya ini kita belah. Nah, ya. Ini alpukatnya akan kita ambil isinya. Nah, ini ya. kita keruk aja kurmanya. Kita keruk aja. Alpukatnya. Kemudian kita, nah untuk madu sendiri ini kita menggunakan sendok plastik ya. Jadi jangan menggunakan sendok besi, kalau bisa pakai sendok plastik aja. Nah ini kita ini bisa kita satuin. Nah ini udah jadi ya. Ini bisa sambil dimakan, sambil nonton, atau sambil baca. Jadi bisa ngemil ini. Kan saya rasa Masya Allah enak ya. Jadi walaupun gak kita blender, gak kita kasih susu, dan gak kita kasih es, rasanya tetap enak. Jadi rasanya manis banget, karena tadi ada kurma dan juga madu di dalamnya. Terus ada rasa creamy enaknya ya, rasa alpukatnya gitu ya. Jadi alpukatnya terasa banget karena gak kita blender, masih ada kayak tekstur-teksturnya gitu. Buat teman-teman, terutama istri-istri yang sedang menunggu rezeki dari Allah, semoga dengan ikhtiar ini Allah berikan jalan untuk hamil. Jadi ini hanya sebagai bentuk ikhtiar kita, menunjukkan bahwa kita kepingin Allah beri kita keturunan. Enggak langsung dengan makan ini kita langsung hamil, enggak. Tapi sebenarnya hamil, anak, jodoh, maut itu kan memang rahasianya Allah. Ini adalah bentuk ikhtiar kita ya teman-teman, ibu-ibu. Jangan lupa mencoba resep ini. Terima kasih sudah menonton. Buat yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe dan like video saya. Demikian video saya kali ini. Saya Nadifika TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.